saat kita berpisah. Kau pegang erat tanganku, sepertinya tak merelakan kepergianku untuk meninggalkanmu. Dermaga saksi bisu, waktuku kecuk kening. Perlahan kau lepaskan pegangan tanganku. Aku lihat kau menangis. Lambaian tanganmu masih ku ingat selalu. Itu kau menang.